meluncat ke astana agung. Adilepat narosa teti anggama. Bajing muncat ke astana iya. Adilepat narosa teti anggama. Ku tersangka salira dek lewas ikas. Tehau batos kanu kesantos kantos. Api-api teemutkan napasin. Nipasin kait ati le. Bajing luncat, bajing luncat.